Tahu kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus itu diutus kepada penduduk apa namanya? Penduduk apa? Keluar dulu lagi. Masa keluar dulu dulu, dia akan jalan dulu. Sedekah. Nainawa. Penduduk Nainawa diutus Nabi Yunus alaihi asal. Ceritanya begini, cerita singkatnya, dengerin baik-baik. Penduduk itu semuanya nyembah berhala. Jelas? Nyembah berhala. Ada yang berhalanya dibikin sendiri, Pak. Nah, itu Allah kasih peringatan. Suruh Nabi Yunus memberikan peringatan kepada mereka. 3 hari lagi azab mau datang. 3 hari lagi azab mau. Kebetulan ini penduduk Nainawa jaraknya gak begitu jauh sama penduduk kaum Sadum. Kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut. Jeruk makan jeruk. Awas, jangan sampai. Na'udzubillah, amin. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan ini, amin. Singkat kisahnya, Nabi Yunus bilang, didengarin baik-baik, hei pendudukku, kalian semua harus bertauhid, bertaubat kepada Allah. Kalau kalian tidak bertaubat, 3 hari lagi azab mau datang. Apa kata mereka? Ah, mesti bisa-bisa di Yunus tuh. Bisa-bisa di Yunus. Innalillahi. Dengarin. Cuma faktor pada saat itu tidak tepatnya Nabi Yunus. Dengerin. Tidak tepatnya Nabi Yunus keluar dari kampungnya belum dapat perintah dan izin dari Allah Subhanahu. Belum ada perintah izin keluar. Dan beliau Nabi gak boleh melakukan suatu langkah kecuali dapat izin dari Allah. Kalau kita makanya ini Kiai Haji Yusuf Mansur saya sering lihat juga kan di televisi, beliau sering ngatakan istihara itu benar. Jadi dalam segala hal istihara ke depanin. Jadi kita berjalan sesuai dengan maunya Allah, amannya kita kan insya Allah. Ini Nabi Yunus belum dapat perintah Allah udah keluar. Singkat kisah, keluar naik kapal Sabina, perahu kecil Bilbulkir Mas'un ya, waktu itu perahu yang padat, isinya padat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dannuni idzahaba mughadiban." Dan Nur maksudnya Nabi Yunus. Nabi Yunus namanya di Quran ada 3. Sahibul Hud, Dzunnun sama Yunus. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi Yunus keluar ikut di kapal, akhirnya di tengah laut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Naqdiru 'alaihi." Maka Yunus menyangka aku tidak bisa memberikan kesulitan kepadanya. Maksudnya Nabi Yunus menganggapnya Allah gak marah. Taunya Allah marah, kenapa keluar belum dapat izin. Akhirnya naik kapal di tengah laut, ombaknya gede, bukan lagi besar, gede. Ini beda diundi yang keluar nama siapa? Nabi Yunus. Tapi sebagian orang tua di situ, jangan nih, ini mukanya bercahaya, anak muda ini ahli ibadah, sebaiknya jangan dia, kita undi lagi keluar nama siapa? Nabi Yunus. Undi lagi 3 kali keluar nama siapa? Nabi Yunus. Jebolin. Begitu Nabi Yunus kejebur, tenang aja tuh ombak. Kemudian Allah mengirim al-hud, ikan besar. Kata Allah begini, dengerin, telan Yunus hidup-hidup, jangan kau hancurkan daging dan tulangmu. Bawa Yunus ke dasar laut. Allah perintahkan ikan itu, bawa Yunus ke dasar laut. Sampai firmannya kan begini, fanada fitulumat. Yunus memohon-mohon kepada Allah, fitulumat. Jangan mana saling loh, bukan dulum. Kalau dulum gelap aja, ya kan? Dulumun artinya apa? Gelap. Kalau dulumat berarti sangat-sangat gelap. Ilmuwan sepakat, tempat paling gelap di bumi di mana? Dasar laut. Ini Nabi Yunus sudah di dasar laut, dalam perut ikan lagi. Coba. Allah gak nambah-nambahin. Allah memang katakan yang sebenarnya. Fidulmat, di dasar laut, di dalam perut ikan. Gelap, sangat gelap. Tapi ini kecerdasan spiritual Nabi Yunus alaihi salam. Apa Nabi Yunus berkata kepada Allah? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, tauhid yang dikeluarkan. Antum kalau lagi susah, balik ke Allah dulu. Tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selainmu. Artinya apa? Artinya apa? Sekali baik-baik. Artinya Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, biarpun Allah subhanahu wa ta'ala sedang menegurnya, aku tetap menyembahmu, ya Allah. Jangan ada kata, ya Allah, kenapa engkau aku sembah, engkau memberikan aku kesulitan. Hei, bodoh. Itu. Ini saya gak tahu, saya dikasih kopi sama si Ali, kopi apa ini saya gak tahu. Hadirin, hadirat rahmatullah. Jangan ngomong begitu sama Allah, gak baik, dosa. Apa ya? Satu, dosa. La ilaha illa anta. Maksudnya, ya Allah, aku tetap bertauhid padamu. Aku tidak akan berganti Tuhan. Aku tetap Tuhanku engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Gitu komitmen. Subhanallah, engkau yang benar, engkau yang suci. Engkau yang benar, engkau yang suci. Ujungnya yang cakep nih, garis bawah ini. Ujungnya paling cakep. Ini untuk Allah. Sesungguhnya aneh yang salah. Ah. Ente kalau lagi susah di pondok, lagi sumpah, itu bukan pondoknya yang salah. Ente. Jangan pakai ngomong sama orang tua, mam, anak pondok panggil mami. Ada nggak di sini mami? Ganti umi, ganti umi, mami nggak ada di surga. Umi ya, ganti papi, ya pondok panggil papi. Agak sedap. Bukan kagak benar, kagak sedap di depan ini. Umi, umi ini umi, aduh kasurnya ini umi. Kenapa kasurnya? Dilipat. Kasur dilipat nasi tahu ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya umi, umi ini ada sumpah nih umi. Kenapa? Makan nih umi. Pakai apa? Pakai nasi. Pakai nasi. Hadirin, jangan ada kata gitu. Kita kalau lagi sumpah berarti kita punya kesalahan. Udah titik dah. Kita kalau lagi sulit berarti kita punya kesalahan. Nabi Yunus cakep, Nabi Yunus cakep. Ini kuntum ila dhalimin, ya Rabb, engkau yang benar, engkau Tuhanku. Aku yang salah, aku yang salah, aku yang salah. Ngakuin salah, baru kata Allah, fastajabna lahu. Kami kabulkan permohonan Nabi Yunus. Wa najainahu minal gham. Kami keluarkan Yunus dari kesulitannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Beginilah cara kami Allah mengeluarkan umat Islam mukmin dari kesulitan. Kalau mau ngaku salah dapat, jangan pakai nanya begini deh. Ya Allah, emangnya saya salah apa? Ya. Masih, masih. Salah apa? Salah itu banyak. Nabi Yunus aja yang nggak punya salah, ngakuin salah. Sebenarnya coba Nabi Yunus kan masih bisa ngomong, ya Allah, umat aneh nggak ada yang mau dengerin omongan aneh. Ya Rabb, ada sebagian orang musir aneh, tapi nggak berargumen begitu. Sama kayak Nabi Adam. Nabi Adam belum tinggal di surga, kan digoda sama iblis, deketin pohon larangan, ya kan? Akhirnya keluar dari surga kan? Nabi Adam ngomong begini kan? Ya Allah, emang surga nggak ada yang jaga? Malaikat pada tidur kan? Iblis masuk, ngomong gitu nggak? Atau Adam mengatakan, ini gara-gara Hawa nih, bini aneh nih. Nggak, ngomong gitu kan? Hawa ngomong gini kan? Ini gara-gara Nabi Adam nih, jadi suami kagak ngajarin. Ngomong gitu nggak? Ngomong gitu nggak? Tidak. Ngomongnya gimana? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami yang salah. Aneh salah. Ente kalau lagi susah-susah itu, ya Allah aneh salah. Udah ya? Nunduk sama Allah, sujud, ngakuin salah, baru minta ampun, baru keluar dari kesulitan. Insya Allah. Oke, saya lagi cerita Nabi Yunus. Saya mau kaitkan kepada Nabi Muhammad Saya mau kasih contoh bahwa Nabi Muhammad mempelajari Nabi yang sebelumnya. Jelas kisah Nabi Yunus tadi? Nabi Yunus sampai dapat kesulitan gara-gara apa? Keluar belum dapat izin, keluar belum dapat perintah. Ingat kisah Nabi Hijrah, ingat? Ini dikenangi mau habis. Ingat Nabi Hijrah? Nabi Hijrahnya dari Mekah kemana? Ke Madinah. Saya mau tanya, dulu ada sahabat-sahabat yang jagoan, yang orang kafir sama dia ngeri, bukan lagi takut, ngeri, serem. Abu Hafsin, bapaknya macan, Sayyidina Umar bin Khattab. Jangankan manusia, setan lari ke gang yang lain kalau Umar lagi lewat. Ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kata Nabi, kalau Umar jalan di satu jalan, setan nyari jalan yang lain. Kalau kita begitu enggak kira-kira. Kita lewat di sini, setan nyari, mana dia tuh aman. Cariin kita. Umar, pindah setan. Tapi saya mau tanya, Rasul hijrahnya bareng Umar bin Khattab enggak? Bareng enggak? Enggak. Umar jalan duluan apa belakangan? Suruh duluan, jalan duluan. Ada lagi pamannya Nabi, singa padang pasir, Sayyiduna Hamzah. Satu-satunya yang berani nantang Umar waktu Umar masih kafir dulu, sebelum masuk Islam. Kalau Umar masuk ke rumah Rasulullah ingin mengacau, saya bunuh dengan pedangnya Umar. Ini lebih berani lagi nih, pamannya Nabi, Sayyiduna Hamzah. Saya mau tanya, Nabi hijrahnya bareng Hamzah gak? Kenapa gak bareng? Karena belum dapat perintah, nunggu Nabi. Ente pada jalan dulu. Saya Nabi, ente sesuai perintah ada, tapi aneh. Tunggu. Kenapa? Kalau saya sekarang ambil inisiatif sendiri, saya bareng Hamzah, saya bareng Umar, dari segi akal pasti selamat. Segi akal, taktik perang, benar, iya kan? Bareng Hamzah, bareng Umar, udah aman. Tapi bisa aja terjadi kekacauan di tengah jalan. Nabi nunggu, tidak mau kejadian Nabi Yunus terulang kedua kalinya. Nabi nunggu sampai datangnya perintah saat danger. Itu Abu Jahal. Abu Jahal itu temannya si Abu Gosok. Abu Gosok masih ada hari ini. Abu Jahal gak ada hari ini. Innalillahi. Si Abu Jahal itu rapat kalau pengen bunuh Nabi kita Muhammad SAW. Yang rapat dikasih tahu jangan ngomong-ngomong ya. Yang rapat pulang ke rumahnya kasih tahu bininya, anaknya jangan ngomong-ngomong. Sebentar aja bener, jangan ngomong-ngomong. Akhirnya intinya Nabi datang ke siangnya Malaikat Jibril. Malamnya Abu Jahal mimpin rapat sampai subuh. Siangnya datang Malaikat Jibril. Allah yukriu kesalam. Lihat kalimat Jibril ini. Nabi ngeluarin kalimat. Allah kirim salam kepadamu ya Rasulullah. Allah kirim salam kepadamu ya Rasulullah. Allah memerintahkan kau untuk hijrah saat ini bersama Abu Bakar Siddiq. Jalan hijrah di saat yang danger. Udah gitu barangnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi selamat gak saya tanya? Hijrahnya Nabi selamat tidak? Hijrahnya Nabi selamat tidak? Selamat. Kenapa? Karena sesuai dengan perintah Allah. Nabi mempelajari kisah Nabi sebelumnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat insyaallah. Mari kita tutup dengan zikir yang tadi kita baca. Hasbi Rabbi. Subhanakallahumma wa bihamdika. 2:10. Al-Fatihah. Kita habis nonton ilmu, pintunya belum ditutup. Pintunya belum terbuka. Sekarang doa lagi. Jangan lupa doa di sana. Senang gak kalau Ustaz Fikri, Ustaz Fikri ngajar di sini? Berapa kali seminggu?